lepaskanlah beban pikiranmu. Dengarkan hatimu. Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu. Sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu. Dengarkan hatimu. Sesuai dengan apa yang kau mau. Sesuai dengan